بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. InsyaAllah kita lanjutkan kajian tafsir Muyassar. Kali ini ayat-ayat tentang sikap orang Yahudi terhadap para Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kita mulai dari ayat 87 insyaAllah Ta'ala. Ya. Kita gak tahu nanti sampai ayat 90 atau bukan, kita lihat nanti ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba kita baca dulu sampai ayat 89 dulu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Baik, بسم الله. ولقد آتينا موسى الكتاب. Ini dan kami telah laqad atayna, kami telah mendatangkan kepada Nabi Musa Alkitab. Yang berarti ata yu'ti, dia fi'il madhi dan dia membutuhkan dua maf'ul, dan kita lihat ada dua maf'ul, Musa dan juga Alkitab. Dan kami telah mendatangkan kepada Musa Alkitab. Wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. Ya qaffa yuqaffi, di sini artinya susul. Susul ya, nyusul. Dan kami susulkan. Tuh. Kami deretkan, kami susulkan, kami utus setelahnya, ya, min ba'dihi, setelah dhamir hi di sini kembali ke Musa. Min ba'di Musa bir rusul, yaitu para rasul turut berturut-turut. Nah, sampai kemudian menjelang ke akhirnya, wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, tanda-tanda, ya, bukti-bukti kebenaran, bayyinat itu mu'jizat. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami telah memperkuat dia, memperkuat Nabi Isa alaihissalam dengan Ruh Al-Qudus, ya, yaitu malaikat Jibril di sini, ya. Baik. Jadi ruh kesucian yaitu malaikat Jibril. Afa kullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum istakbartum. Afa kullama, apakah kemudian kullama, setiap kali ja'akum rasul, datang kepada kalian seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, yang mana rasul tersebut, sebab sini ja'akum rasul itu mutlak, berarti setiap rasul, apapun rasul itu, yang mana dia itu la tahwa anfusukum, yang tidak diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, berarti ya tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Setiap ada rasul yang seperti itu, istighfartum, kalian jadi sombong, yaitu berpaling. Ya, jadi memang ke dalam hadis Nabi, sombong itu kan batarul haq, yaitu menampik kebenaran. Nah, ini istighfartum di situ, maaf. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Maka satu kelompok, kelompok ya, beberapa orang di antara mereka, sini fariqan di sini maf'ul, maf'ul bih muqaddam, ya, fariqan kadzabtum, kelompok dari para rasul itu sebagian kalian dustakan dan sebagian laginya kalian bunuh. Itu fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, itu ayat ke 87. Jadi di situ ada berapa kalimat? Ada 4 kalimat kira-kira. Kalimat pertama, wa laqad atayna Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Satu kenyataan. Kenyataan kedua tentang Nabi Isa alaihissalam, wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Jadi dua nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan, dan penyebutannya dengan menyebutkan juga kelebihan yang ada pada mereka. Kelebihan yang ada pada Nabi Musa diturutkan setelahnya beliau para rasul banyak. Dan memang mayoritas rasul atau nabi itu dari di kalangan Bani Israel, ya. Yaitu keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang terakhir Nabi Musa, dan pada ujungnya Nabi Isa. Adapun Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Nah, rentetan utusan para nabi, yaitu diutusnya para nabi setelah Nabi Musa, itu menunjukkan keagungan Nabi Musa alaihissalam. Selain itu juga Nabi Musa diberikan kitab. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga diberikan al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata dari sisi kitabnya dan dari sisi mukjizat yang diberikan, seperti bisa menyembuhkan orang sakit. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan juga ditolong dengan izin Allah dengan adanya tambahan dari malaikat Jibril. Kemudian setelah menyebutkan kenyataan itu, Allah Ta'ala menegur para Bani Israel ini karena mereka adalah mad'unya Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, jadi mad'unya Nabi Musa dan Nabi Isa Bani Israel. Ya. Kalau di zamannya Nabi Musa, ya karena ada Fir'aun sebagai pemerintah, maka Musa, Nabi Musa AS pun disuruh oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Tetapi konsentrasi asalnya di mana? Bani Israel. Itu menunjukkan seorang da'i konsentrasikan diawali dari rakyat dulu. Ya, pemerintahan iya nasihati dengan caranya, tetapi lebih fokuskan kepada rakyat. Ya, gitu ya. Taib. Ini udah digelontorkan kelebihan-kelebihannya. Apakah kalau misalnya ada rasul dari Allah yang tidak sesuai dengan syahwat kalian, kemudian kalian menampik kebenaran, sehingga apa imbas, apa coba imbas dari mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu? Pertama sombong. Nah, Kalau sombong kemudian mendustakan, ya kan? Pada ujungnya membunuh. Tuh lihat. Enggak cukup dengan sombong saja. Setan akan terus mengumbar-umbar sampai kemudian sampai kafir, ya kan? Farikon kadzabtum kan mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasul kan kafir jelas. Lah apalagi kalau sampai bukan hanya mendustakan saja, tidak membiarkan Nabi tersebut hidup. Baik. Di sini farikon taqtulun, Nabi siapakah yang dibunuh oleh Bani Israel, itu tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Enggak ada riwayat yang sahih. Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah farikon taqtulun dimaknai zahirnya itu membunuh, benar-benar membunuh sampai mati? Atau maknanya adalah farikon tuhawiluna an taqtulunahum gitu. Ada bagian orang-orang yang bagian nabi, yaitu sebagian nabi, kelompok nabi yang kalian tuh berusaha untuk membunuh mereka. Jadi farikon taqtulun ini ada dua penafsiran. Imma penafsiran zahir, imma penafsiran muawwal. Penafsiran zahir yaitu yang sesuai dengan apa zahirnya dari kalimat ini, yaitu taqtuluna farikon minal anbiya atau minar rusul. Kalian membunuh beberapa dari orang Rasul, berarti membunuh, cuma memang tidak ada riwayat yang sahih tentangnya. Sehingga kita tidak menetapkan, oh memang ada yang mengatakan dari ulama Nabi Yahya termasuk gitu. Cuma enggak tahu gitu loh. Apakah memang dibunuh plek dibunuh gitu sama orang Bani Israel, atau tafsiran kedua, tafsiran takwilan, yaitu maksudnya ada beberapa orang atau beberapa nabi yang kalian memang berusaha untuk membunuhnya, sehingga seolah-olah walaupun tidak sampai kepada membunuh mereka, jadi sebenarnya hukumnya sama dengan membunuh mereka. Iya. Karena kan kalau orang sudah mau bermaksiat, kemudian dia sudah bergegas ke tempat maksiat tersebut, itu sudah dicatat nantinya. Dicatat dia berjalan menuju ke maksiat tersebut. Sebagaimana? Ya, permasalahan di sini orang yang ingin maksiat, dia dalam perjalanan maksiatnya itu kasus, apakah dia itu juga mendapatkan dosa karena tamanni, yaitu apa? Berandai mengharapkan untuk bisa maksiat tersebut, apakah dia dapat dosa itu atau tidak? Nah, itu kan ada pembahasan. Kalau dia cuma berpikir saya pengen ini nanti, tapi belum bergegas, belum dapat dosa itu dari pikirannya itu. Tapi kalau dia berpikir dan dia udah jalan, maka dia dapat dosa dari pikirannya untuk maksiat itu. Tapi ya dosa maksiat itu belum dapat, kecuali kalau dia sampai kuat banget hasratnya. Ya, baik. Nah, makanya dari situ dihukumilah karena ini yang mau dibunuh itu Nabi, ya Rasul, dengan parahnya mereka mau membunuh dan bergegas untuk membunuhnya tapi enggak jadi, maka dimutlakkan lafal farikon taqtulun. Jadi udah sama dengan membunuhnya gitu. Dosanya sama dengan membunuhnya. Kenapa? Karena azamnya udah kuat. Bukankah yang mau membunuh Nabi Isa adalah Bani Israel sendiri? Iya, Yahudi sendiri mau membunuh Nabi Isa. Mengejar-ngejar enggak? Ngejar-ngejar. Ini bukan berarti azam mereka kuat. Ini sama semanzilah dengan membunuh Nabi Isa. Walaupun pada hakikatnya mereka tidak membunuh. Jadi itu ada beragam macam penafsiran untuk farikon taqtulun. Qala mufassirun rahimahumullah. Wa laqad a'tayna Musa at-Taurat wa atba'nahu bi rusulin min bani Israel wa atayna Isa ibn Maryam al-mu'jizati wal-wadihat. فقويناه بجبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله لا يوافق أهواءكم استعليتم عليه فكذبتم فريقا وتقتلون فريقا. شو أنتم بقى رابع بقول تجوا مس. تفسيرنا جي. Dan sungguh kami telah anugerahkan Taurat kepada Musa dan kami susulkan sesudahnya dengan rasul-rasul lain dari Bani Israel. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam mukjizat-mukjizat yang nyata. Dan kami kuatkan kukuhkan dia dengan malaikat Jibril alaihi salam. Apakah tiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa wahyu dari Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian, kalian bersikap sombong terhadapnya dan kalian mendustakan sebagian dan membunuh sebagian yang lain? Baik. Walaqad a'tayna Musa at-Taurat. Kami telah memberikan kepada Nabi Musa Taurat. Watba'nahu birusulin min Bani Israel. Dan kami telah memperturutkan, yaitu telah di sini apa tadi? Menyelikan setelahnya, menyusulkan, susulkan sesudahnya. Ya, watba'nahu, susulkan setelah Nabi Musa dengan para rasul dari Bani Israel. Wa'atayna Isa bin Maryam al-mu'jizat al-wadihat. Dan kami telah memberikan juga kepada Nabi kami Isa alaihissalam ibni Maryam berupa mu'jizat yang wadihat, jelas mu'jizat itu. Yang mana kalau misalnya orang menampik mu'jizat itu, berarti itu mukabir namanya. Itu yang mukabir itu suatu istilah yang maknanya adalah menampik sesuatu yang sudah kelihatan jelas. Itu mukabir, orang yang mukabir. Ya, kalau mukabaroh penampikannya. Wa qawwaynahu bi Jibril alaihi salam, dan kami telah menguatkannya Nabi Isa dengan Jibril alaihi salam. Afa kullama ja'akum rasul, apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian bima la tahwa, di sini bi wahyin min indillah la yuwafiqu ahwaakum, dengan wahyu dari sisi Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Ya. Ista'laitum alaihi, kalian justru menyombongkan diri atasnya, enggak menerimanya. Fakadzabtum fariqa, kalian malah mendustakan sebagian dari rasul. Wa taqtuluna fariqa, dan membunuh sebagiannya. Tentu ini ayat ini tidak mungkin ada dalam Al-Quran kecuali untuk kita pelajari dan kita refleksikan di kehidupan sekarang. Ya. Lah, terus gimana nih kalau misalnya ada seseorang ya tahu tentang suatu hukum syar'i tapi dia merasa adanya keberatan dengan itu. Nah, ini ada suatu permasalahan yang penting yang perlu juga kita bahas. Misal apa? Misal sholat jemaah. Syariat bukan syariat. Tapi dengan adanya khilafiyah di antara ulama, antara yang mewajibkan, antara yang mensunnahkan. Baik. Berat enggak? Berat. Adanya, ada enggak karoha? Enggak suka di jiwa ketika misalnya. Sudah bangun subuh pagi, enggak enak. Pengennya tidur lagi. Ini malah disuruh jemaah. Ada enggak rasa enggak enak? Ada. Baik. Apakah rasa enggak enak itu berarti enggak terima dengan syariat Islam? Oh, belum tentu. Belum tentu. Jadi bedakan antara takdzib dengan adanya keberatan yang memang manusiawi. Jadi tidak semua rasa keberatan di kalbu ketika ingin mengamalkan suatu syariat atau meninggalkan apa yang dilarang itu dihukumi sebagai kufur begitu saja, enggak. Atau dihukumi sebagai maksiat, enggak. Justru dengan keberatan itu, itulah yang disebut jihadun nafs. Itu yang disebut jihadun nafs, mujahadatun nafs di situ. Bedakan dengan yang namanya keberatan karena syariat, dengan keberatan karena emang berat. Kalau keberatan karena itu syariat, berarti memang pada asalnya dia enggak suka dengan syariat. Dia yang ini berpotensi kufur. Kan ada kayak gitu. Kenapa kok homo dilarang? Gimana sih syariat Islam? Keberatan dengan itu. Nah, itu sebabnya apa dulu? Keberatan dia dengan hukum, apa namanya, diharamkannya homo. Kalau keberatannya karena memang dia homo, nafsunya sama laki-laki doang, tapi dia masih, oh ini syariat Islam, tapi saya enggak suka ini kayak gini. Itu masih maksiat. Tapi tentu buruk. Tapi kalau keberatannya karena ah ini syarat Islam lah gini kayak gini nih, nah ini kufur. Karena apa? Membenci syariat Islam. Ya begitu. Misalnya seorang tidak isbal. Ya, tadinya dia isbal. Pertama kali itu rasanya berat. Dilihatin orang, jelas berat itu. Apakah itu berarti oh kamu kufur kamu kok berat kok merasa tidak ringan dengan itu? Lah itu yang ngomong kayak gitu emang enggak tahu apa-apa itu. Lah ini yang seperti ini wajar. Berat di sini bukan karena berat karena oh enggak suka karena ini syarat Islam, bukan. Enggak suka karena memang ini akan menanggung pandangan manusia apa celotehan manusia itu wajar. Nah, menahannya itu yang disebut mujahadatun nafs dan itu diberi pahala akan hal itu. Berbeda. Ya. Nah, baik. Di sini mereka ini Bani Israel didatangkan melalui nabi mereka wahyu dari Allah Ta'ala tapi la yuwafiq ahwa'ahum, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Betapa banyak syarat Islam yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, jelas. Nah, itu wajar. Jadi Rasul Nabi Muhammad antum misalnya 1000 amalan sunnah sehari semalam, ada beberapa poin yang enggak sesuai dengan hawa nafsu kita, tentu aja. Ya kan? Enggak sesuai. Tetapi kan bedanya, kalau kita walaupun enggak sesuai dengan hawa nafsu, kita tetap enggak berani untuk mendustakan syariat tersebut atau mengejek dan mencemooh syariat tersebut karena di syariat Islam, enggak berani kita. Beda dengan Bani Israel ini. Kalau misalnya ada yang enggak sesuai nafsu, ista'la itu alaiha. Kalian tuh merasa, alah apaan sini, gitu kan? Sombong atasnya. Kemudian fakadzabtum fariqa. Kalian pun mendustakan. Ya, sebagainya dan kalian membunuh bahkan sebagiannya, membunuh itu berusaha membunuh nabi. Sebagian nabi ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qalu qulubuna ghulf. Dan mereka berkata, Bani Israel ini, qulubuna ghulf. Ya. Kalbu-kalbu kita ini ketutup. Na'udzubillah. Kalimatnya, qulubuna ghulf. Simple. Itu ibarat, hati kita tuh udah gak perlu lagi menerima wahyu-wahyu kalian, wahyu nabi. Gitu. Udah kami, udah bisa memprinsipkan kehidupan kami. Kami enggak butuh kitab-kitab itu. Itu maksudnya. Jadi qulubuna ghulf di sini maksudnya bukan hati kita tertutup, betapa buruknya hati kita. Bukan itu maksudnya. Maksudnya qulubuna ghulf, hati kita ini udah tidak perlu lagi masukan-masukan dari para nabi. Kami sudah punya prinsip. Ya. Ini kalimat qulubuna ghulf ini tercermin juga bagi orang-orang liberal, orang-orang sekarang yang merasa enggak butuh lagi dengan meraup faedah dari hukum-hukum Allah. Ya, karena merasa udah penuh wis kebak gitu, oh bahasa Jawanya. Udah penuh, enggak perlu lagi. Ya. Tapi Allah Ta'ala membantah, bal melainkan la'anahumullahu bikufrihim. Allah Ta'ala melaknat mereka bikufrihim dengan sebab kekufuran mereka. Allah laknat dengan sebab kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun. Maka sedikitlah dari mereka yang beriman. Seperti situ ya. Wa qalu li nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qulubuna mughdhat la yanfudhu ilaiha qawluka. Ya, la yanfudhu ilaiha qawluka. Walaysa al-amru kama da'u bal qulubuhum mal'una matbu'un 'alayha wa hum matruduna min rahmatillahi bisababi juhudihim fala yu'minuna illa imanan qalila. Jadi baca ini. Dan mereka Bani Israel berkata kepada Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kami tertutup, perkataanmu tidak bisa sampai kepadanya, perkaranya tidak seperti yang mereka klaim. akan tetapi hati mereka dilaknati dan telah terkunci, dan mereka adalah orang-orang yang terusir dari rahmat Allah disebabkan oleh pengingkaran mereka, di mana mereka tidak beriman kecuali dengan keimanan yang dangkal yang tidak bermanfaat bagi mereka. Ada perbedaan di situ masih ada sama maksudnya sama yang tadi Diana beda. Usung. Hah? Iya benar. Antum masa farikon kadzabtum. Sebagian antum dustakan ini gimana? Oke, wa qalu li nabiyillahi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka Bani Israel berkata kepada Nabi Allah Rasul dan Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulubuna mughtat. Qalbu-qalbu kami mughtat. Jama' atau muannas. Jadi asalnya mughta muzakkar kemudian muannasnya mughtat. Tertutup ghita dengan air ghita. La yanfudhu ilaiha qawluka. Tidak masuk ke dalamnya perkataanmu, yaitu tidak diterima ke dalam qalbu-qalbu kami perkataanmu. Ya, enggak mu'tabar perkataanmu. Ini sombongnya benar-benar. Qalbu-qalbu kami tertutup. Jadi enggak ada, enggak. Jadi udah merasa cukup ilmu. Nah, jadi barang siapa dari orang sebenarnya sekarang tasabbuh dengan Yahudi ya, enggak mesti dengan atribut, tapi dengan tingkah. Merasa cukup ilmu, tidak butuh membaca, tidak butuh mengaji, itu merupakan salah satu bentuk maknawi hal seperti ini. Qulubuna qulub. Iya. Nah, takutnya kalau orang enggak rajin menuntut ilmu syar'i, ya. Kan ilmu syar'i luas banget, lebih luas dari seluruh ilmu dunia dijamak sekalipun. Lebih luas ilmu syar'i itu. Kalau enggak kita meraup tiap hari ilmu syar'i baik dengan cara membaca ataupun misal mengkaji seperti ini, itu ditakutkan lama-lama akan hadir perasaan qulubuna qulub. Saya sudah cukup dengan pengalaman dan ilmu yang ada di tabiah lingkungan. Ya. Ya, menuntut ilmu yang enggak mesti dengan cara mengaji seperti ini, kan ada cara lain, membaca atau mendengarkan radio gitu. Nah, kalau misalnya lama-lama dia berprinsip gitu qulubuna qulub, enggak perlu masukan lagi dari para ulama. Takutnya ini bala'anahumullahu bikufrihim, seperti orang-orang Yahudi kena laknat. Ya. Walaisal amru kamadda'u. Bukanlah perkara seperti yang mereka klaim. Idda'u itu klaim atau sangka. Misalnya laisal amru kamazza'amu atau laisal amru kamadda'u. Bedanya za'amu dengan idda'u di sini. Kalau za'amu itu sekadar baru menganggap dengan salah. Tapi kalau idda'u itu sudah ngomong, mengklaim. Bukanlah perkara seperti yang mereka klaim. Apa yang mereka klaim? Mereka sudah cukup ilmu, sudah cukup kitab. Bal qulubuhum mal'unah, tetapi qalbu-qalbu mereka lah yang mal'unah, dilaknat, dijauhi dari rahmat. Matbu'un 'alaiha, tercetak atasnya, yaitu di sini kok diartikan apa tadi? Terkunci ya. Taba'allah, bal taba'allah bikufrihim di surat An-Nisa. Tapi Allah Ta'ala kunci, Allah Ta'ala segel benar-benar. Dah, kufur. Ya, menjadi tabiat. Wahum matruduna min rahmatillahi bisabai juhudihim. Dan mereka diusir dari rahmat Allah dengan sebab pengingkaran mereka. Fala yu'minuna illa imanun qalila. Maka tidaklah mereka beriman kecuali iman yang sedikit. Ini juga teguran buat kaum muslimin. Bisa jadi seorang yang muslim ya muslim, sholat ya sholat, tapi imannya sedikit dan dia merasa tidak butuh lagi dia belajar misal tafsir atau memperhatikan hadis. Bahkan jika ada hadis Nabi yang bertentangan dengan keinginannya, ditolak. Ya, na'udzubillah. Ini kalbunya itu merasa udah pinter, tetapi sebenarnya terlalu bodoh gitu loh. Namanya jahil murakab. Ya. Itu ayat ke 88. Kita lanjutkan ke ayat ke 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih kafaru bih falanatullahi 'ala alkafirin. Walamma, dan ketika ja'ahum kitab, datang kepada mereka suatu kitab, dengan ini tanpa alif lam, tanpa alif lam, suatu kitab min indillahi, yang mana kitab tersebut disifati musaddiq lima lima ma'ahum. Jadi kitab di sini nakirah tanpa alif lam. Gunanya apa di sini kok enggak pakai alif lam? Litta'zim namanya, untuk menta'zim kitab tersebut. Ya, kalau misalnya bilang misal Pak Tasrifin datang di kajian ini, misal kitab masih gini kan, Pak Tasrifin belum ada, Pak Tasrifin kemudian ada dengan motornya, nah wah, nah bilang ke majelis, ada seorang pria yang akan datang bentar lagi. Seorang pria ini nakirah, enggak disebut siapa, enggak muayyan. Loh kenapa? Tapi orang-orang tahu, insyaallah tahu nanti. Ini berarti menunjukkan seorang pria. Nah, ini berarti ada ta'zim di situ. Ya, begitu. Ketika datang suatu kitab dari sisi Allah yang mengamini apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat dan Injil. Dari segi apa? Akidah sebenarnya. Adapun dari segi syariat, ya ada perbedaan sedikit-sedikit. Dari segi akidah itu sama, mengamini, memperkuat. Coba lihat. Yang ada di kitab Al-Quran, yang di Muhammad SAW, itu sama dengan apa yang ada di mereka. Musaddiqun lima ma'ahum. Hum di sini, Ibn Israel. Itu satu. Satu kenyataan. Kitab yang namanya kitab itu disifati dari sisi Allah, pertama udah kuat. Kemudian musaddiqul lima ma'ahum pula, kedua, untuk sifat untuk kitab tersebut. Tapi itu satu kenyataan. Kenyataan kedua, sejarahnya wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Wa kanu di sini mereka orang-orang Bani Israel. Min qablu, sebelumnya, sebenarnya min qablu, qablu di sini pakai domba, bukan min qabli. Kenapa? Karena setelah qablu ada kalimat yang mahdhuf, mahdhufah. Ada kalimat yang dihapus. Jadi wa kanu min qablu maji'ihim kitabun. Min qablu, min qabli an ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, gitu. Maksudnya, dan mereka min qablu, sebelum datangnya kitab itu, ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul, yastaftihuna alladzi kafaru. Mereka meminta kemenangan, mengincar kemenangan atas orang-orang yang kafir. Di sini ya perlu berarti berulang ceritakan. Kan sejarahnya orang Bani Israel di kitab Taurat dan Injil mereka itu sudah ada profesi bahwasanya nanti bakal ada nabi terakhir namanya Muhammad atau namanya Ahmad. Nah, itu sudah diisyaratkan atau ditulis dalam Injil. Gak lama lagi nanti setelah aku, kata Nabi Isa, akan ada seorang nabi terakhir namanya min ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Lah orang Bani Israel tahu itu. Sekarang kalau misalnya suatu kaum itu memegang di dalamnya ada nabi terakhir, itu pasti apa? Bangga kan? Nah, Bani Israel, Yahudi, itu mereka mengharapkan itu. Karena apa? Sedari Nabi Yakub sampai Nabi Isa itu Nabi dan Rasul ada pada keluarga Bani Israel semua. Ya, deretan terus dari Bani Israel. Sehingga mereka, wah, ini bentar lagi akan ada Nabi terakhir. Kita bakal dapat gengsinya. Ya. Nabi semuanya dari kita, dari golongan kita, dari bani kita. Nanti Nabi terakhir, wah ini pasti kita akan kuat dengan adanya Nabi terakhir itu. Jadi mereka tuh udah punya kegeeran tersendiri sebelum terjadinya ini. Nah, dalam kitab-kitab mereka disebutkan bahwasanya Nabi terakhir ini akan hadir di daerah yang ditumbuhi banyak pohon korma. Ketika itu mereka banyak berkeliaran di Syam. Dan Syam ketika itu tidak begitu banyak, pohon korma sedikit. Dan setelah mereka mencari-cari, mencari tahu, oh daerah yang banyak pohon kormanya daerah Khaybar dan Madinah. Ya dekat daerah Madinah Khaybar itulah. Akhirnya mereka pun hijrah ke Madinah dulu sebelum ada Nabi. Sebelum Nabi SAW diutus. Nah, karena apa mereka di sana? Padahal itu kan bukan tanah mereka. Madinah itu bukan tanah mereka. Tanahnya orang-orang Arab, gitu kan. Mereka ke sana supaya nanti, oh ini nanti akan ada Nabi di sini dari golongan mereka, pikirnya gitu. Nah, pas mereka datang ke Madinah atau Khaybar, mereka kan dapati penduduk lokal situ, yaitu orang-orang musyrikin Arab. Dan pada kondisi ketika itu mereka sebenarnya punya kitab dan Tuhan, Rabb mereka adalah Allah, ilah mereka adalah Allah gitu loh. Ya dengan penyimpangan-penyimpangan mereka. Nah, pas datang ke Madinah, mereka melihat orang-orang Arab ini bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh pertama karena enggak punya pegangan kitab. Karena memang sejak Nabi Ismail tidak ada nabi satupun. Jadi mereka ini jahiliyah. Ini bodoh-bodoh nih. Sementara orang-orang Yahudi kaum yang terpelajar karena punya kitab, pertama bisa baca bisa tulis. Adapun orang-orang ini aduh ummiyun. Kemudian yang kedua, kebodohan berikutnya adalah orang-orang Arab ini nyembah patung bahlul semua. Nah, jadi orang-orang Yahudi ketika datang, ini kok penduduk lokal nih bahlul semua nih, pengen dijajah sama Yahudi itu. Mereka tuh pengen berperang mengalahkan orang-orang Arab sebenarnya. Tapi kadang-kadang mereka ikutan dengan orang-orang Arab berperang, sebagaimana kemarin, pembahasan kemarin, suku Aus dan Khazraj. Tapi sebenarnya ada perasaan mereka, tunggu nanti, wahai orang-orang kafir, di sini kan, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka meminta kepada Allah fatah, kemenangan atas orang-orang kafir. Yastaftihuna di sini yastansiruna, meminta nasr, meminta kemenangan, meminta pertolongan dari Allah atas orang-orang kafir, atas orang-orang musyrikin ketika itu, gitu. Jadi gimana nih caranya nih, insya Allah nanti kalau misalnya udah ada Nabi terakhir, kita akan mengalahkan mereka dengan kekuatan Nabi kita. Jadi mereka udah merasa duluan Nabi Muhammad ini Nabi terakhir akan hadir di tengah-tengah lingkungan mereka, dari golongan mereka. Nah begitu, jadi dari awal udah punya harapan besar itu, ya. Nah jadi apa, ada dua hal. Ja'ahum kitabu min indillah musaddiqu lima ma'hum, ya, ini maksudnya Al-Quran datang kepada mereka. Dan dulunya mereka itu mengharap-harap Muhammad ini ada pada mereka sehingga mereka bisa apa, super power nantinya. Jadi sebenarnya mereka menunggu Nabi terakhir itu untuk dunia. Itu yang membuat Allah menghukum mereka. Jadi niat dari awal udah salah, gitu loh. Ibarat kalau kita tuh ngaji pinter-pinter, tujuannya untuk dunia. Nah, itu. Nanti Allah laknat takutnya gitu. Kalau kita ngaji pinter-pinter banyak, belajar bahasa Arab, belajar tafsir Al-Quran, hadis dan seterusnya, tapi supaya nanti bisa ceramah dan punya banyak sangon, ya. Lah ini dunia nih, berarti. Ya. Ini hukuman. Nah, akhirnya orang yang ngincer dunia dari awal pada haji untuk akhirat. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubih. ketika datang kepada mereka apa yang sudah mereka kenal, ya, arafu, mereka tahu bahwasanya ini tuh nabi nabi karena ciri-cirinya udah ada di Taurat dan Injil. Datang itu nabi, datang Al-Qur'an, ya, membawa Al-Qur'an, kafaru bih. Justru mereka kufur terhadap yang mengingkari ini, gimana coba? Yang tadinya mereka tunggu-tunggu, mereka kufur terhadapnya. Kalau misalnya nih, misal di suatu kampung, ya, kampungnya, kemudian ada seorang ya, pemuda kampung diutus pergi mencari ilmu jauh, ya, nanti kau balik ngajar ya di kampung ini, ya, itu orang-orang kampung itu menaruh harapan pada pemuda itu. 10 tahun kemudian pemuda itu semakin kuat sampai udah berilmu balik ke kampungnya. Dengan wah semua pada mengharap. Bu ini nih anak kita nih, ini anak kita nih. Pas datang ya udah, pas diajarin dengan benar mereka mengingkari. Wah, kamu ini anak apa kamu? Ya. Nah ini kayak gitu. Apa? Ajaran apa ini kamu ini masih ngusan lah kan? Padahal dulunya apa? Ngarepin. Tapi pas udah jadi yang diharapkan datang, akhirnya mereka mengingkari. Nah, ini kan kufur nikmat juga. Fala anatullahi al kafirin. Maka la'anat Allah lah atas orang-orang kafir. Kita baca dulu tafsirnya. Wa hina ja'ahumul Qur'anu min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum min at-taurati jahaduhu wa ankaru nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kanu qabla bi'thatihi yastansiruna bihi 'ala musyrikil Arab wa yaqulun quruba mab'atsu nabiyyin akhir zaman وسنتبعه ونقاتلكم معه فلما جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاته وصدقه كفروا به وكذبوه فلعنة الله على كل من كفر بنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أوحاه الله إليه. Coba tolong dibaca. Dan ketika Al-Quran datang kepada mereka dari sisi Allah yang membenarkan Taurat yang ada bersama mereka, mereka menolaknya dan mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum diangkat menjadi nabi, mereka itu dulu mengharapkan kemenangan melawan kaum musyrikin dengannya. Dan mereka berkata, telah dekat waktu kebangkitan nabi akhir zaman. Kami akan mengikutinya dan memerangi kalian bersamanya. Tetapi ketika utusan Allah yang telah mereka kenal sifat-sifat dan kebenarannya datang, mereka mengingkarinya dan mendustakannya. Maka laknat Allah bagi siapa saja yang kafir kepada Nabi dan Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitabnya yang diwahyukan Allah kepada Nabi. Wa hina ja'ahumul Qur'an, ketika datang kepada mereka Al-Qur'an min 'indillah, dari sisi Allah, yang mana Al-Qur'an itu musaddiqan lima ma'ahum, kedatangannya itu malah membenarkan apa yang ada pada mereka dari Taurat, dan malah mereka jahaduhu, mereka mengingkarinya. Wa ankaru nubuwwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dari awal sudah terpatri untuk dunia tujuannya, sudah ta'assub, ya, yaitu fanatisme ras. Mereka enggak terima, oh ini kok malah dari bangsa mereka. Jadi ya satu sisi wajar juga mereka enggak terima. Lawang mereka kan, awas ya kalian orang Arab, tak jajah loh, ntar lihat nabi kita datang. Ya, jadi mereka tuh udah wanti-wanti awas. Pas taunya datang nabi dari golongan mereka, yang mereka enggak tahu apa-apa. Ya? Bingung. Wa kanu qabla bi'tsatihi, dan mereka dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, yastansiruna bihi 'ala musyrikil Arab, mereka mengharapkan kemenangan dengan adanya bi'tsah nabi terakhir ini, dengan adanya bantuan nabi terakhir ini, bantuan untuk memenangkan atas kaum musyrikin Arab. Wa yaqulun, nah mereka udah sesumbar dulunya, orang Arab, quruba mab'atsu nabiyyi akhir zaman, telah dekat pengutusan Nabi akhir zaman, enggak lama lagi, awas kalian. Wa sanattabi'uhu, kami akan ikut dia. Wa nuqatilukum ma'ahu, kami akan bersama dia memerangi kalian semua musyrikin Arab. Taunya falamma ja'ahumur rasul, datang kepada mereka rasul itu, allazi arafu sifatihi, yang mereka kenal benar-benar sifatnya. Makanya dalam ayat ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang Yahudi itu mengetahui Nabi, karakternya, sifatnya, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak sendiri, saking udah mereka tunggu-tunggu dan saking tertulisnya di kitab-kitab mereka sifat-sifatnya. Wasidukahu, dan mengetahui kejujurannya. Malah kafarubih wakadzabuhu, malah mereka kufur terhadapnya dan mendustakannya. Gimana jadinya itu? Makanya di luar prediksi mereka, benar-benar kebalik, terbalik dari prediksi mereka. Yang tadinya mereka anggap, alah kalian umiyun, gak bisa baca, gak bisa nulis, beda sama kita. Lihat nanti, kalau misalnya nabi terakhir kita udah datang, kita akan gempur kalian semua. Jadi orang-orang Arab kan waktu itu kan bodoh-bodoh. Maksudnya bodoh-bodoh dalam artian gak ngerti kitab, gak bisa baca, gak bisa nulis, gak tahu nabi, apaan nabi gitu kan. Gak ngerti apa-apa. Mereka ngerti ini cuman dagang. Kalau ngedagang memang masya Allah, dagang, bisnis, nyembah berhala, udah gitu doang. Hidup mereka kayak gitu. Jadi gak tahu apa-apa. Nah, pas datang orang Yahudi kayak penjajah gitu kan, dimarahin, ente ini semua orang-orang Arab, bahlul-bahlul ente semua, gak ngerti kitab, gak bisa baca. Lihat nanti kalau misalnya udah ada nabi di kita, nabi terakhir. Lah orang-orang Arab gak ngerti nabi terakhir, apa maksud kalian? Taunya ternyata nabi terakhir itu ada pada orang Arab. Lah kan bingung jadinya. Orang Arabnya bingung, lah Yahudi juga bingung. Lah kok ada di kita? Lah kemudian orang Yahudi juga, lah kok gini sih skenarionya gitu kan? Enggak sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang di afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum istakbartum. Lah kalau misalnya datang rasul yang tidak sesuai dengan syahwat keinginan kalian, kan keinginan mereka, rasul itu datang dari golongan mereka, akhirnya istakbartum, kalian malah justru sombong jadinya. Falanatullahi ala kulli man kafara bi nabiyillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Laknat Allah kepada setiap yang kufur terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW dan kerasulannya. Wa kitabihi alladhi awhahu Allah ilaihi, dan kufur terhadap kitab yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini faedahnya, ibrahnya besar nih. Jangan disangka kalau sudah pintar itu kemudian lebih tinggi begitu saja derajatnya dari manzilah orang awam yang enggak tahu apa-apa. Bisa aja orang awam yang selamat malah. Yang pintar baca kitab enggak selamat. Gara-gara apa? Sombong dan mengingkari kebenaran. Ya begitu. Wallahu taala alam, kita cukupkan sampai situ aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.